Tiap sore, tiap malamku melamun sendiri. Ku tak tahu mengapa ku jadi begini. Oh, kadang aku tak tahu meskipun hanya di dalam hati. Makan sehari, bohong kalau orang bilang cinta dapat dikompas. Walaupun begitu, kau takkan ku lepas. Apa adanya, aku sayang kamu, kamu sayang aku, sudah okelah. Biar dunia menangis, aku tetap tertawa. Kamu, ah, aku, nafsir kamu.